Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita kemarin, telah disinggung tentang jauhnya perbedaan antara kenikmatan seseorang mukmin di dalam sholatnya, tatkala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Taala, tatkala mengingat Allah Subhanahu wa Taala, tatkala membaca Al-Quran, tatkala bertadabbur Al-Quran, dengan kenikmatan seseorang yang bermaksiat kepada Allah dengan lagu-lagu yang mengajak kepada kefasikan, yang melalaikan dari jalan Allah SWT, maka tidak akan ketemu antara dua orang yang mencintai tersebut. Tidak akan ada di dalam satu hati seseorang mencintai Al-Quran, seseorang mencintai bermunajat dengan Allah SWT, dalam pada itu besar juga cintanya kepada lagu-lagu yang menyesatkan daripada jalan Allah SWT, yang mengajak kepada kefasikan, yang mengajak kepada zina dan lain sebagainya. Dikatakan oleh Imam Al-Qayyim, kullama qawiya dhawku ahadihima, tatkala menguat kecintaan kepada Al-Quran, kepada zikrullah, maka secara otomatis akan melemah kecintaan kepada kemaksiatan, kepada kefasikan, dan segenap kekufuran. Dan pembahasan kita yang berkaitan dengan sholat, beliau lanjutkan, falam anna la raiba anna sholata qurratu ayunin muhibbin, tidak diragukan lagi bahwasanya sholat itu yang menyejukkan mata orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Taala. Ya, mengaku mencintai Allah, maka yang menyejukkan matanya sebenarnya, yang menenteramkan hatinya adalah salat. Waladzatu arwahil muwahhidin, dan kelezatan ruh orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Wa bustanul abidin, dan taman yang indah bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah SWT. Waladzati nufusil khashi'in, dan kelezatan yang tidak tara bagi jiwa-jiwa yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Taala. Wa mahki ahwalis shadiqin wa mizani ahwalis salikin wa hiya rahmatullahil muhda ila ibadihil mu'minin. Dan ini patokan orang-orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Semakin lurus jalannya kepada Allah, maka semakin dia merasakan kehusuan, kedamaian di dalam sholatnya, dan dia merupakan rahmat, bukti kasih sayang Allah SWT yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Tidak diberi kenikmatan di dalam sholat kecuali hamba-hamba Allah Subhanahu wa Taala yang terpilih, rahmat yang hakikiyah, kasih sayang yang sebenarnya yang Allah curahkan kepada kaum mukminin. Hadahum ilaiha wa arrafahum biha wa ahdaha ilaihim ala yadi rasulis sadiqil amin. Allah SWT anugerahkan kepada kaum mukminin salat tersebut. Allah perkenalkan melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena yang menggariskan Allah SWT memerintahkan dalam Al-Qur'an secara umum, waqimus shalah, tegakkanlah salat. Akan tapi secara detailnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat. Ya, tentu saja salat bukan hal yang berkaitan dengan lahiriahnya saja. Akan tapi secara lahir maupun batin kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meniru beliau semaksimal mungkin. Wa ikraman lahum liyanalu biha syarafa karamatihi. Ini sebagai bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin agar kaum mukminin mencapai derajat kemuliaan di sisinya. Wal fauza bi qurbihi la li hajatin minhu ilaihim. Dan keberhasilan, kesuksesan seutuhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan karena hajat Allah kepada kaum mukminin, bukan. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala membutuhkan salatnya kaum mukminin, bukan. Tapi itu adalah minnatun minhu. Salat minnah, minnatan minhu, karunia Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, termasuk yang terbesar. Di dalamnya ada tauhid. Di dalamnya ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya adalah kebencian terhadap syirik. Di dalamnya ada kebencian terhadap perkara-perkara kemungkaran secara otomatis di dalam salat tersebut. Wa tafaddulan alaihim. Karunia Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Wa ta'abbada biha qulubuhum wa jawarihuhum jami'an. Sehingga hati-hati kaum mukminin, kalbu-kalbu kaum mukminin, berikut jawarihnya, anggota tubuhnya secara utuh menghambakan diri kepada Allah SWT dalam solat tersebut. Wa ja'ala hadzal qalbil 'arif minna akmal wa adhamaha. Ini yang perlu digarisbawahi. Wa ja'ala hadzal qalbil 'arif minha akmal al-hadzain wa 'azamiha. Wa 'azamaha. Ya, dan Allah jadikan bagian peribadahan kalb, ya, peribadahan kalbu, hati hamba-hambanya yang arif, yang mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa taala dan peribadahan kepadanya, ini lebih sempurna, lebih lengkap, lebih afdal daripada yang berkaitan dengan peribadahan fisik, daripada dengan gerakan-gerakan anggota tubuh, dengan bacaan-bacaan lisan, bacaan hati dan gerakan hati, peribadahan hati ini lebih diutamakan dalam permasalahan ini. Wa huwa iqbaluhu ala rabbihi subhanahu wa ta'ala wa farhi wa taladdudihi wa biqurbihi wa tana'umihi bihubbihi. Yaitu tatkala seorang hamba dengan hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan cuman anggota badannya saja menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuman raganya saja yang sujud menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi batinnya semestinya dia juga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, tatkala ditanya tentang tafsir simahum fi wujuhi min atharis sujud, ya, dan terlihat, ya, sebagian orang awam ya, mengatakan mungkin selintas tanda mereka di muka mereka ada bekas sujud. Ya. Dikatakan oleh Imam Hasan Basri itu sima itu simatul khair, tingkah laku yang kelihatan dari mukanya bekas mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya yang baik, mahabbahnya, cintanya dia terhadap tauhid, cintanya dia terhadap sunnah, cintanya dia terhadap ketaatan kepada Allah, ini yang dikehendaki, bukan item-item di jidat. Iya. Dikatakan adalah Imam Hasan Basri, iya, fima makna bisa jadi seorang apa di jidatnya ada item luar biasa, karena sujud, akan tapi qalbu akfar min Fir'aun, artinya ya mungkin kafirnya kurang lebih dekat-dekat dengan Fir'aun, ya, waliyadz billah, artinya apa? Artinya tatkala hatinya tidak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak di dalam salat. Akan tetapi orang-orang yang arif, yang memiliki ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap peribadan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jadikan persentase peribadahan hatinya kepada Allah terkhusus di dalam salat, itu lebih dia perhatikan detailnya, gerakan hatinya kemana, ya, bisikan hatinya, mudahnya munajatnya dia kepada Allah, dia perhatikan, ya, bukan cuman ketika mulai dari takbiratul ihram, ya, apakah takbiratul ihram bareng, ya, ucapannya dengan angkat tangan, ya. Ada tiga riwayat di situ. Ini kan gampang dipelajari. Kadang-kadang sebelumnya, kadang-kadang berbarengan, kadang-kadang setelahnya. Kemudian ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya mengangkat tangan tatkala takbiratul ihram sejajar dengan telinga, ada riwayat sejajar dengan bahu, ada yang tengah-tengahnya. Dan selanjutnya selesai, gampang. Orang munafik juga tahu seperti itu. Orang-orang orientalis ngerti detail. Si ada yang nulis Mu'jam Fahras, itu luar biasa, dia kumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang sholat, tentang zakat, tentang haji. Tapi hatinya waliyadzubillah jauh daripada hidayah Allah SWT. Dia selesaikan hadis-hadis itu, tapi tetap saja dalam keadaan Nasara. Luar biasa, dan jadi rujukan kitabnya itu Mu'jam Fahras. Iya. Wa iqbalu ala rabbihi subhanahu wa farhihi wa taladdudihi biqurbihi wa tana'imi buhibbihi. Iya. Bagaimana dia merasakan lezatnya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, lezatnya berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa insirafu halal qiyami lahu bil ubudiyyah anil iltifat ila ghairi ma'budihi, dan dia serahkan seutuhnya tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia palingkan daripada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika salat dia konsentrasi menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak menghadap kepada selainnya. Wa takmilu huququhu billati dhahiran wa batinan, dia sempurnakan hak-hak peribadahan kepada Allah di dalam salatnya secara lahir maupun secara batin. Hatta taqa ala alwajhi alladhi yardahu rabbuhu subhanahu, sampai salat tadi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bentuk yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, ya, sesuai dengan bentuk yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, ya, dan insyaallah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita akan, ya, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan hadzul arif tadi, yang semestinya tugas, yang semestinya perlu diperhatikan bagi orang-orang yang diberikan ma'rifah tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemana gerakan hatinya dan suara hatinya tatkala bermunajat kepada Allah SWT dalam sholatnya, bukan cuman gerakan-gerakan fisiknya, yang tidak beda antara seorang munafik dengan seorang sahabat Rasulullah SAW. Ya kan? Kau munafikin sholat bersama Rasulullah SAW, sholat di belakang Rasulullah SAW. Ya. Tapi jauh antara ibadah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW dan ibadahnya kaum munafikin. Yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka berdiri dalam salat dalam keadaan malas, riya. Kemudian mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Zikirnya kaum mukminin, ya mungkin pas ketemu orang-orang soleh, ketemu sahabat, baru kelihatan dia berzikir. Tidak berzikir kecuali sedikit saja. Ciri-ciri orang munafik. Makanya tatkala Ali radhiyallahu taala anhu ditanya tentang orang-orang Khawarij, apakah mereka kafir? Bukan. Minal kufri farru. Mereka tidak kafir, kata Ali. Mereka tidak kafir. Apakah mereka munafik? Bukan. Munafik la yadhkurunallaha illa qalila. Munafik tidak berzikir kecuali sedikit. Paling tidak selamat dari kufur dan nifaq mereka, orang-orang Khawarij, yang bukan seperti ibadiyah dan lain sebagainya. Ya, salah satu ciri-ciri dikatakan kenapa mereka bukan munafik, mereka fusat. Mereka melakukan kemaksiatan dengan khurujnya kepada hukam dan lain sebagainya, tapi tidak sampai ke derajat nifaq, dikarenakan mereka banyak berzikir. Walaupun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yujawizu taraqiyahum. Jadi mereka baca Quran tidak keluar dari kerongkongan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, berkata Habib Ibnu Hajar di dalam kitabnya Bulughul Maram, Kitabul Masajid. Kita sudah sampai kepada Kitabul Masajid di dalam Babul Masajid, di dalam Kitabus Salat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid dur wa tunadzab wa tutayyab, rahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahabi irsalah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata Rasulullah SAW memerintahkan untuk dibangun masjid-masjid fid dur. Dur jamaknya dar. Jadi maksudkan di sini adalah kampung, di kampung-kampung, bukan rumah. Sebagaimana dar bisa dikatakan juga rumah, tapi bisa juga dikatakan kampung, negeri, wilayah, seperti itu. Sebagaimana firman Allah SWT, Sa'urikum daral fasiqin. Allah SWT akan perlihatkan negerinya orang-orang yang fasik. Wan tunadzab wa tutayyib. Kemudian beliau perintahkan, Rasulullah perintahkan untuk membangun masjid, masjid di kampung-kampung. Kemudian beliau perintahkan juga untuk dibersihkan dan diberikan, dikasih wangi-wangian. Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Sahih Irsal, disahihkan irsalnya. Ya, hadis ini secara disiplin ilmu hadis, hadis yang mursal. Hadis yang mursal, yaitu mursal bukan dengan istilah mutakhirin, tapi mursal dengan istilah yang masyhur indal mutaqaddimin. Jadi yang benar di sini terputus sanadnya, itu tidak disebutkan sahabatnya di sini. Jadi Hisham bin Urwah an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada Aisyahnya. Ini hadis riwayat yang lebih kuat. Karena yang meriwayatkan dari Hisham itu Abda bin Sulaiman, Waqi' dan Sufyan bin Uyainah. Ini asbatun nas fi Hisham, diselisihi oleh rawi-rawi yang tidak sederajat dengan mereka bertiga, di antaranya Zaidah bin Qudamah siqah tapi tidak sekuat mereka bertiga, kemudian dua rawi yang lain yang tidak siqah. Baik, alhasil aslinya tidak bisa diitlakan, disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sering kita ingatkan bahwasanya tidak selalu hadis yang tidak sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sahih, kemudian maknanya kemudian kita tolak, tidak bisa. Sisi makna lain, sisi pembahasan secara ilmu hadis tersendiri, sisi makna tersendiri. Secara ilmu hadis, hadis ini dikatakan sahih. Hadis ini dikatakan, adapun secara hukumnya, belum tentu hadis yang sahih bisa dipakai hukumnya, karena bisa jadi hadisnya mansukh, hukumnya diganti dan lain sebagainya. Bisa jadi dan lain sebagainya. Demikian juga hadis yang dhaif, tidak bisa kita katakan maknanya langsung kita tolak. Banyak contohnya. Lihat umum hadis yang lain, mungkin ada makna yang memperkuat, walaupun kita tidak katakan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu diperhatikan. Jangan mentang-mentang oh hadis dhaif. Lihat dulu. Ada hadis yang umum sifatnya, ada hadis yang khusus yang memperkuat hadis tersebut. Iya. Dan makna-maknanya ini semuanya benar. Makna-makna yang terkandung di sini semuanya benar. Ini setelah kita bahas sebelumnya tentang khusyuk di dalam sholat. Di sini Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan babul masajid, karena ada hubungannya, korelasi yang tidak bisa dipisahkan antara sholat dan masjid. Sholat dan masjid, iya. Terutama bagi laki-laki, pendapat yang rajih dia wajib ain, fardu ain. Buktinya terkala ada seorang yang buta minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini paling gamblang hadisnya, untuk sholat di rumahnya. Buta juga, buta, tidak ada yang membimbing, apa namanya, guide, tidak ada guide-nya. Dia izin untuk sholat di rumahnya. Kata Rasulullah, atas maun nida, apakah engkau dengar azan? Berarti engkau tidak tuli kalau engkau dengar azan. Iya, ya kan? Ajib, kata Rasulullah, datang kalau gitu. Ya, ini untuk kelas orang buta, tidak ada guide-nya lagi. Iya. Apalagi orang yang sehat wal afiat. Dan seperti inilah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Perkara masjid ini perkara yang besar. Ya, perkara masjid perkara yang besar. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul bilad ilallah subhanahu wa ta'ala masajiduha, wa abghaduha ilallah subhanahu wa ta'ala aswaquha." Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masjid. Terkala masjid itu diramaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid dibangun di atas sunnah, dibangun atas tauhid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masjid-masjid. Dan tempat yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasar. Ya, mall dan segala isinya. Iya, macam-macam kan mall, ada biliar, ada diskotik, ada segala macamnya, waliyad billah. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kenapa masjid tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena mahal nuzulir rahmah, tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasar kebalikannya. Apa kebalikannya? Berarti tempat turunnya murka Allah SWT. Lihat, kita lihat bagaimana kedamaian yang kita rasakan. Ya. Terkala kita masuk ke dalam masjid, apalagi masjid yang dibangun di atas sunnah, masjid yang disiarkan siar tauhid dan sunnah. Beda kalau kita masuk ke pasar orang sehat hatinya, itu tersiksa dia masuk pasar. Iya. Karena apa? Karena dia menyaksikan murka Allah SWT. Iya. Mahal nuzul. Iya. Sebaliknya, tempat turunnya murka Allah SWT. Iya. Kemaksiatan, kefasikan, aurat, buka aurat, ikhtilat, dan lain sebagainya. Iya. Dan kebalikannya, orang-orang yang sakit hatinya masuk masjid, pusing dia. Iya. Masuk masjid, gerah. Iya. Masuk pasar, adem. Wah. Terang, tadinya ada lemes-lemes gitu, masuk pasar, masuk mall, wah, sehat walafiat, waliyadzubillah. Ya, padahal kata Rasulullah SAW, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Kenapa? Tempat turunnya rahmat. Ya, kalau pengen dapat rahmat Allah, ya ini tadi, salah satunya senang dengan masjid. Ya, salah satunya sabatun yudhillu mudhayyam ala dhillah illa dhulluh, 7 kelompok manusia yang Allah naungi di hari kiamat yang mana tiada naungan kecuali naungannya, diantaranya apa? Rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya selalu berkait dengan masjid. Iya. Ini dapat janji Allah SWT. Sebaliknya, tempat turunnya murka Allah paling dibenci oleh Allah SWT. Pasar situ. Iya, lihat kan? Itu lihat tuh, orang yang demen di pasar. Orang yang demen nongkrong-nongkrong di mall. Ada enggak dia, untuk melihat dia, damai, merasa tentram di masjid? Enggak, paling terpaksa ke masjid. Iya. Terpaksa. Itu pun pokoknya paling cepat, pengen cepat. Pengen paling terakhir datang, paling cepat keluar. Iya. Tapi lihat kalau ke pasar, paling awal datang, paling akhir pulang. Iya, kebalikannya. Sama seperti kemarin. Iya. Sama seperti kemarin. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ini sama, ada kaitannya. Seorang yang hatinya mencintai Al-Quran, seorang hatinya tentram dengan Al-Quran, tentram dengan berzikir kepada Allah SWT, semakin dia mencintai perkara tersebut, semakin mendarah daging, semakin dia merasakan kebencian terhadap perkara-perkara yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan kemaksiatan, dengan kekufuran, dengan kebidahan, dengan segala macam hal-hal disebutkan secara khusus seperti yang kemarin, sama seperti lagu-lagu yang mengajak kepada kefasikan dan lain sebagainya. Ini semakin kuat berarti yang satunya semakin lemah, satunya semakin kuat yang satunya semakin lemah, seperti itu juga. Ini karena beda antara rahmat dengan murka Allah SWT. Satu mengundang rahmat, satu mengundang murka Allah SWT. Intinya apa? Intinya Allah berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah SWT itu hati-hati orang-orang yang beriman itu akan menjadi tenteram, damai, tenang. Bukan sebaliknya. Disebutkan ayat-ayat Allah, diingatkan kepada Allah, hatinya gelisah. Sebaliknya, terkala dikenangkan, diingatkan kepada perkara-perkara maksiat, memori-memori maksiatnya, dia merasa kepingin kembali. Itu bukan taubat namanya. Iya. Tapi itu adalah hati yang sudah dinaungi oleh syaitan, sehingga mahabbatul Quran, kecintaan dia kepada Al-Quran, kecintaan dia kepada peribadan kepada Allah, ya, ketentraman dia berzikir kepada Allah SWT, itu berganti dengan tipu daya syaitan yang menghiasinya, walaupun sama-sama merasakan keduanya nikmat. Ya. Ada nikmat kan? Iya, ada nikmat, tapi itu nikmat yang mengajak kepada kemurkaan Allah. Ya. Satunya nikmat yang mengajak kepada keriduan Allah SWT. Beda. Ya. Insyaallah kita juga sampai sini dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.